langkahku saat ini berjalan tanpa terhenti. Hidupku bagaikan keringnya dunia, tandus tak ada cinta. Hatiku mencari cinta ini sampai kutemukan yang sejati. Walau sampai letihku kan mencarinya, seorang yang ku bersama untuk selamanya.